يا رسول الله سلام عليك يا ربي Ini sekaligus kado istimewa buat ulang tahun Subhan yang ke-11. Muslimin muslimat angkat tangannya wahai Syubhan.